السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita pada penjelasan dari risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 pelajaran berharga dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, sahibul matn, al-mawdi'ul awwalu, pelajaran yang pertama, qissatu nuzulil wahyi, kisah tentang turunnya wahyu, ya, kisah turunnya wahyu. Wa fiha, dan di dalam kisah turunnya wahyu, anna awwala ayatin, bahwa di antara atau sesungguhnya ayat yang pertama kali diturunkan, arsalahu Allahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dengan ayat tersebut, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah lantas berilah peringatan. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wali rabbika fasbir, dan bersabarlah karena Rabbmu. Jadi ayat yang diturunkan mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, yaitu surat Al-Mudatsir ini, ya ayyuhal mudatsir. Lalu kemudian ayat yang diturunkan yang mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi diangkat menjadi nabi dengan iqra, diangkat menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekh sahibul matan di risalah al-usul al-thalathah ketika membahas tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullahu taala, al-mawdi'ul awwal, pelajaran yang pertama, kisah turunnya wahyu, ay bad al-wahyi, ya maksudnya adalah permulaan wahyu, ay badul wahyi ala rasuli, kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'thati mukhalifan lima alaihi al-musyrikun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Lam ya'budil asnam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah berhala. Wa kana mukhalifan lima alaihi qaumuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi apa yang dikerjakan oleh kaumnya. Wa kana yadhhabu ila ghari Hira'in. Fa kana yadhhabu ila ghari Jabali Hira'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke gua Hira yang ada di Jabal Nur. Ya, sekarang dikenal dengan Jabal Nur. Wa huwa gharun, ya adalah gua fi a'lal jabali, yang berada di puncak bukit, itu di Jabal Nur. Muwajihun lil Ka'bati, menghadap ke arah Ka'bah gua tersebut. Fakana yajlisu fihi al-ayyamu wal-ashhuru ya'budullaha azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di gua tersebut pada hari-hari atau pada beberapa bulan beribadah kepada Allah azza wa jalla. Adapun tentang bagaimana cara ibadahnya, tidak ada riwayat yang spesifik menjelaskan bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sebagian para ulama mengatakan mengikuti millah Ibrahim, dan termasuk ibadahnya adalah at-tafakkur, bertafakkur. Wa ya'tazilu 'anil nasi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri, menyingkir dari manusia, menyendiri, merenung. Nah, di sini Asy-Syaikh memilih mengikuti millah Ibrahim tapi tidak disebutkan detailnya. Ya'budullaha azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah azza wa jalla ala dini Ibrahim, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan memang ya, masyarakat Quraisy secara umum mengikuti millah Ibrahim alaihi salam. Ala al-hanifiyati, yaitu berada di atas agama yang hanif, dini Ibrahim alaihi salatu wassalamu, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ja'ahu malakun wa huwa fil ghari. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat. Wa huwa fil ghari, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di dalam gua. Faqala lahu qra. Maka malaikat pun katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra, bacalah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ma ana biqari'in. Aku bukanlah orang yang bisa membaca. Li'annahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yaqra'u alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, maksudnya membaca itu membaca dari tulisan ya. Dari kitab, dari buku, dari tulisan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin." Dan tidaklah engkau, yaitu maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sebelumnya dari kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak membaca dari kitab. Wala takhutuhu bi yaminik, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menulis, dan engkau tidak menulis dengan tangan kananmu. Dan ini bukan celaan, artinya bukan sesuatu yang tercela, karena memang pada masa itu orang-orang Quraisy memang tidak begitu banyak memperhatikan menulis dan seterusnya, membaca dari tulisan, mereka menghafal. Jadi bukan sesuatu yang tercela hal itu. Ya, tidak seperti sebagian orang yang mengira bahwa masa Nabi nggak bisa baca tulis, kalau sekarang ya orang tercela. Ya sekarang, makanya orang sekarang kemampuan hafalannya pun jadi tercela bagi orang Quraisy karena kemampuan hafalannya lemah, walaupun bisa baca, bisa tulis. Nah, orang Quraisy dahulu memang ada juga yang bisa baca tulis, tapi kalau dihitung, ya lebih banyak yang menghafal dibandingkan membaca dan menulis. Itulah mengapa kemudian Al-Qurannya dihafal, walaupun ada yang menulis di antara para sahabat, tetapi ya mereka lebih banyak menghafal. Kana ummiyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi alaihi salatu wassalamu, la yaqra'u, tidak membaca, wala yaktubu, dan tidak menulis. Wal malaku, dan malaikat Jibril yaqulu lahu, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra', bacalah. Wa huwa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, lastu biqari'in, aku tidaklah bisa membaca. Yani maknanya adalah la uhsinul qira'ata, saya tidak bisa baca. Thumma yadhummuhu dhammatan shadidatan, kemudian malaikat Jibril pun memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keras. Thumma yursiluhu, kemudian melepaskannya. Wa yaqulu lahu iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada malaikat Jibril, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Fa yaqulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun katakan, ma ana biqari'in, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Thumma yadhummuhu dhammatan shadidatan, kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keras. Thumma yursiluhu, kemudian melepaskannya lagi. Wa yaqulu lahu, dan malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra, bacalah. Fayaqulu ma ana biqari'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun katakan, aku tidak bisa membaca. Ay ma uhsinul qira'ata, saya tidak bisa membaca. Thumma fin nihayati, kemudian di akhirnya, qala lahu, malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari sesuatu yang, ya, dari sperma, lalu kemudian dia menempel di dinding rahim. Alaqah itu dia menempel di dinding rahim. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu yang maha mulia, alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan ilmu dengan pena. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini yang tadi kita sudah sebutkan, ayat ini turun mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Fa hafidhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghafal ayat-ayat ini. Wa hadha awwalu ma nazala alayhi min al-wahyi, dan ini adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sara bidzalika nabiyyan. Nabba'ahu Allah bi iqra. Dan dengan hal itu, artinya dengan turunnya ayat-ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi nabi yang Allah angkat. Nabba'ahullahu, Allah mengangkat beliau menjadi nabi, bi iqra, dengan iqra. Thumma dhahaba ila Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ummil mu'minin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang kepada Khadijah radhiyallahu anha. Artinya pergi di sini, pulang kepada Khadijah radhiyallahu anha, ummul mu'minina, ibundanya orang-orang beriman. Wa dzakara laha ma hasala lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang terjadi pada dirinya atau apa yang dialaminya. Wa kana khaifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan tar'adu faraisuhu. Ya, jadi tubuhnya bergetar. Mimma ra'a min haulil mawqifi wa maji'il malaki ilaihi fil makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuhnya bergetar, ya, persendiannya. Mimma ra'a, karena yang beliau lihat, min haulil mawqifi, yaitu hal yang menakutkan di tempat beliau sedang menyendiri. Wa maji'il malaki ilaihi, dan kedatangan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makani, di tempat ini. Wa qala laha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha, laqad khashitu ala nafsi, aku takut terhadap diriku sendiri. Faqalat Khadijah radhiyallahu anhu pun berkata, kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan. Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilu ar-rahima. Sesungguhnya anda adalah orang yang menyambung hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Wa taqri ad-dhaifa, dan engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Wa tahmil al-kalla, dan engkau orang yang sanggup menyangga beban, memikul beban, ya. Wa tuksibal mu'dima awil ma'duma, dan engkau bisa atau mau membantu orang yang sedang dalam ketiadaan. Istadallat bi sifatihi sallallahu alaihi wasallam at-tayyibah. Khadijah radhiyallahu anha berdalil dengan sifat-sifat Nabi yang baik. Maksudnya, beliau radhiyallahu anha berusaha menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala anna Allah la yuqi'u bihi ma yakhshahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yukhzika Allahu abadan, kata Khadijah radhiyallahu anha, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Dan ini istri yang tentunya menjadi contoh bagi para istri yang lainnya, di mana ketika suaminya dalam keadaan kekhawatiran, kegundahan, kebimbangan, justru menenangkan. Li'anna sifatihi, karena sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatun hamidatun, adalah sifat-sifat yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang terpuji. Jadi termasuk ini fiqihnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, orang baik, Allah tidak akan mendatangkan keburukan pada orang yang baik. Wa hadza min fiqhiha radhiyallahu ta'ala anha. Ini termasuk fiqihnya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Fahiya awwalu man tama'ana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama kali menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nasarahu, ya, mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. wa anasahu, menentramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhil wahsyati, dari kegundahan ini. Ya, jadi dari kesendirian dan kegundahan ini. Wa hadha mauqifun 'azimun minha. Ini adalah merupakan sikap yang sangat besar dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dathiruni ay ghattuni, selimuti aku. Wa ghattathu, dan Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama huwa kadzalik, dalam keadaan seperti itu, ja'ahul malaku, datang malaikat. Nah, jadi adapun terkait dengan perkataan Asy-Syaikh wa bainama huwa kadzalik, dia dalam keadaan seperti itu, ja'ahul malaku, datang malaikat, ini wallahu a'lam, ini bukan berarti pada saat itu juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira lalu kemudian sampai di rumah diselimuti lalu kemudian turun surat Al-Mudathir, tidak. Tetapi ada jeda, dan terkait dengan masalah jedanya ini terjadi perselisihan di antara para ulama, berapa lama jeda antara Iqra dengan Al-Mudathir. Di antara mereka ada yang mengatakan 3 bulan, ya ada yang mengatakan beberapa hari saja. Beberapa hari saja. Jadi kalau sebagian mereka, para ulama katakan, kalau Iqra turunnya di Ramadan, akhir-akhir Ramadan, ya, yang Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi menukil pernyataan dari Syekh Mansur Furi, itu tanggal 21. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, ini tanggal 21 Ramadan. Karena memang di malam ganjil atau di malam-malam yang sangat kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar. Nah, sebagian para ulama kalau itu turunkan di akhir-akhir Ramadan, maka surat Al-Mudathir ini turunnya di bulan Syawal. Jadi hanya jeda beberapa hari saja lalu kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudathir. Wahai orang yang berselimut, bukan berarti maknanya pas Nabi sallallahu alaihi wasallam selimut diselimuti oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha turun wahyu ini, bukan, tetapi setelah beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke atas, ternyata malaikat Jibril dalam wujud aslinya, ini yang kedua kalinya, kalau yang pertama dalam wujud manusia, dalam wujud aslinya naik di atas kursi di atas langit, yang lalu kemudian menyampaikan wahyu, ya ayyuhal mudathir, hai orang yang berselimut. Kenapa? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sudah tidak berselimut, yaitu menyebutkan atau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, atau yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang menerima wahyu pertama diselimuti. Jadi ini sifat ini disebutkan bi'tibari ma madha, dengan melihat keadaan yang pernah dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan melihat keadaan yang lampau, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diselimuti. Jadi bukan pas ketika turun surat Al-Mudathir Nabi sedang selimutan. Wallahu a'lam. Faqala lahu, malaikat pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya di sini menyampaikan wahyu, ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah, lantas berilah peringatan. Fasara bidhalika rasula, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan turunnya ya ayyuhal mudathir, dengan itu menjadi rasulan, menjadi rasul. Li'annahu bihadha umira bitabligh, karena dengan ini atau dengan turunnya surat Al-Mudathir atau ya ayyuhal mudathir ini, qum fa'andhir tadi, bangkit dan berilah peringatan. Umira bitabligh, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Wa fil awwali, dan pada wahyu yang pertama, lam yu'mar bitablighi, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Qila lahu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang mencipta. Lam yu'mar bitablighi, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sara nabiyyan bidzalik. Beliau menjadi nabi dengan firman Allah itu, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Thumma ja'athu ar-risalatu, kemudian kerasulan datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya annahu umira bitablighi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan. Ya ayyuhal muddatthir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit lantas berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, besarkanlah. Wa thiyabaka fatahir, dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Arrujza, ini arrujz di dalam ayat, arrujzu, yang tadi warrujza fahjur, adalah al-asnamu, berhala. Hadza mahallu syahidi, ini adalah yang menjadi poin, apa, poin saksi, yang maksudnya poin saksi ini poin yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kesyirikan dan memerintahkan manusia agar meninggalkan kesyirikan. Wahajruha, meninggalkan berhala, ya maksudnya adalah tarkuha, meninggalkannya, wal ibtiadu anha, dan menjauhi berhala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menjauhi kesyirikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk memberitahukan kepada umatnya, kaumnya, agar menjauhi kesyirikan. Dan siapapun orang yang memerintahkan agar supaya menjauhi kesyirikan, maka dia haruslah bersabar. Karena mesti dia akan mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan dari kaumnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya firmankan, wa li rabbika fasbir. Maka bersabarlah karena Rabbmu. La budda min as-sabri, dan bersabarlah karena Rabbmu. Harus bersabar, li anna al-muhimmata thaqilatun jiddan. Karena ini tugas yang sangat berat. Wa tawilatun, dan lama, panjang, tugas yang lama, tugas yang panjang. Wa tahtaju ila sabrin, dan butuh pada kesabaran. Hadza awwalu ma ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kali Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bin nahyi 'anil syirki, dengan melarang kesyirikan. Awwalu syai'in amarahu bi ayyanha 'anil syirki. Pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kesyirikan. Warujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Qum fa'anzir, ketika Allah firmankan, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Ya. Ya, berilah peringatan. Qum fa'anzir. Anzir, berilah peringatan. Ammada, dari apa? Anzirin nasa anisyirki wa ibadatil asnami. Berilah peringatan kepada manusia terkait dengan kesyirikan, artinya tinggalkan kesyirikan, wa ibadatil asnami, dan tinggalkanlah peribadatan kepada berhala. Anzirhum anha, peringatkan mereka dari peribadatan kepada berhala. Jauhi kesyirikan. peringatkan mereka agar menjauhi kesyirikan, meninggalkan peribadatan kepada berhala agar mereka tinggalkan. Perhatikan ini, awwalu syai'in, yang pertama kali, annahu umira bil inzari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberi peringatan. Wa umira bihajril asnami, dan diperintahkan untuk meninggalkan berhala. Wa tarkiha, yang meninggalkan berhala. Mimma yadullu ala khuturatis syirki. Yang ini menunjukkan sangat berbahayanya kesyirikan. Jadi di sini Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan, di antara pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal mula, yaitu wahyu yang pertama kali turun yang mengangkat beliau sebagai rasul untuk menyampaikan, mendakwahi, memberi peringatan kepada manusia, mengingatkan manusia. Apa yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan, agar diperingatkan, agar dijelaskan kepada manusia, yaitu agar mereka meninggalkan kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat, perlu kita catat. Ya. Materi wahyu yang pertama kali diperintahkan agar disampaikan, dijelaskan, diperingatkan kepada manusia adalah agar mereka menjauhi kesyirikan. Yang tentunya maknanya, kalau mereka menjauhi kesyirikan, ya mereka berarti beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Al-Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, fa idza fahimta, maka apabila engkau sudah faham, annahum yaf'aluna asya'a katsiratan, mereka mengerjakan hal yang banyak. Artinya maksudnya perbuatan-perbuatan buruk, banyak melakukan perbuatan buruk. Ya'rifuna annaha min adh-dhulmi, mereka mengetahui bahwa hal buruk yang mereka kerjakan ini min adh-dhulmi, termasuk kezaliman, wal udwani, dan melampaui batas. Mithlu zina, seperti zina. Wa'arafta aydan, dan engkau mengetahui juga, annahum yaf'aluna syai'an minal ibadati, bahwa mereka mengerjakan suatu ibadah, ya mereka juga mengerjakan ibadah, ya taqarrabuna biha ilallahi, yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mithlul haji, seperti haji, wal umrati, dan umrah, wassadaqati alal masakini, bersedekah kepada orang-orang miskin, wal ihsani ilaihim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Jadi setelah Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan dan diperingatkan kepada manusia adalah mereka menjauhi kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah. Lalu selanjutnya pada pelajaran yang pertama dari sirah ini, Asy-Syaikh menjelaskan secara ringkas bagaimana keadaan masyarakat yang menjadi objek dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka ya juga selain berbuat kesyirikan, mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka ketahui bahwa itu kemaksiatan, kezaliman, keburukan, seperti zina. Di sisi lain, mereka juga mengerjakan ibadah, haji, umrah, sedekah kepada orang-orang miskin, berbuat baik kepada mereka. Haulai, kata Syekh Salih Fauzan, ini ahlul jahiliyah. Mereka ini adalah orang-orang jahiliyah. Dan maksud jahiliyah adalah maknanya mereka melakukan sesuatu tanpa dasar panduan wahyu. Berdasarkan apa yang mereka mau, hawa nafsu yang mereka suka, syahwat. Kanu yumarisuna al-qabaiha, mereka membiasakan mengerjakan perbuatan yang buruk. Zina, zina. Wal-riba, riba. Wal-kabaira, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Tapi mereka tahu bahwa ini buruk. Tahu, makanya ketika nanti pas renovasi Ka'bah, mereka mau merenovasi Ka'bah, mereka katakan nggak boleh nih nyumbang untuk renovasi Ka'bah dari harta haram, dari riba, dari hasil berzina. Mereka tahu bahwa itu buruk, itu jelek. Tapi nanti kesyirikan mereka enggak. Oh, ini bagus, enggak, ini bukan buruk. Perhatikan. Selanjutnya, wa ma'ahadha, dan bersamaan dengan mereka buat maksiat, indahum, ada masih pada mereka baqaya, sisa-sisa. Min dini Ibrahim alaihi salatu wassalamu, sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim. Artinya praktek-praktek ajaran Nabi Ibrahim masih ada, tersisa pada mereka. Tadi disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif, Haji Umrah. Kanu yahujuna, mereka haji. Wa ya'tamiruna, mereka umrah. Wa kanu yatasaddaquna, dan mereka bersedekah. Ya. Alal muhtajina, kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadhihi al-af'alu tayyibatun. Perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Lakin laisa ma'aha tauhidun, tapi mereka tidak bertauhid. Wal 'amalu, dan amal, wa in kana 'amalan thayyiban, walaupun amal itu baik, idza lam yakun ma'ahu tauhidun, apabila tidak disertai dengan tauhid, fa innahu la yufidu sahibahu. Maka perbuatan baik itu tidak memberikan faedah kepada pelakunya. Wa ya'maluna a'malan sayyi'atan, dan mereka juga mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk, ila janibi hadhil a'mali at-thayyibati, ya, di sisi lain mereka berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi mereka berbuat baik di sisi lain mereka pun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya'maluna a'malan sayyi'atan, mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk. A'zamuha asyirku, yang paling besar dari perbuatan buruk yang mereka kerjakan, apakah zina? Tidak. Apakah riba? Tidak. Yaitu kesyirikan. Ya, yang paling besar adalah kesyirikan. Yaf'aluna zina, mereka berbuat zina. Wa ya'kuluna riba, mereka memakan riba. Wa ya'kuluna al-maisira, makan dari hasil perjudian. Wa hadhi kabair, ini semua dosa-dosa besar jelas. Lakin a'zamuha syirku, tetapi yang paling besar adalah kesyirikan. Min ibadatil asnami wa ghairiha, berupa peribadatan kepada berhala dan yang lain. وَيَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan. Bahkan mereka menganggap ini adalah seagung-agungnya upaya mendekatkan diri kepada Allah. Seagung-agungnya ibadah yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. يَتَقَرَّبُونَ بِهَذَا الشِّرْكِ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَهْلِهِمْ, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan ini karena kebodohan mereka. Yaquluna, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu, melainkan hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Unzur kaifa yaf'alul jahlu bi ashabihi. Perhatikan bagaimana kebodohan memperlakukan pelakunya. Artinya dampak dari kebodohan yang sangat besar sekali. Yaj'alul haqqa batilan wal batila haqqa. Kebodohan menjadikan yang hak menjadi batil dan batil menjadi hak. Yaj'aluna syirka tauhidan. Mereka menjadikan kesyirikan sebagai tauhid. Wa taqarruban ila Allah azza wa jalla, dan mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. وَهَذَا يُعْطِيكَ وُجُوبَ الْإِهْتِمَامِ بِعَمْرِ الْعَقِيدَةِ. Dan ini memberikan pelajaran, faedah kepadamu, wajib memperhatikan urusan aqidah, وَأَمْرِ تَوْحِيدِ, dan perkara tauhid, wajib kita memperhatikan perkara tauhid, وَالْفِقْهِ فِي ذَلِكَ, dan memahami tauhid. Memahami hal itu, artinya memahami tauhid. Wajib. Jadi mereka berbuat yang buruk, zina ini, riba, tahu mereka itu buruk, itu zalim, mereka tahu. Tetapi kesyirikan, malah justru mereka mengira itu adalah sarana yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, zina tahu itu buruk, jelek, dan haram. Riba tahu mereka bahwa itu jelek, buruk, haram. Sebenarnya tadi kita sudah sebutkan. Mereka renovasi Ka'bah, tapi mereka tahu juga bahwa tidak boleh nyumbang dari riba. Dari sini. Tahu itu. Tapi giliran kesyirikan mereka jadikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama dan paling mulia. Allahul musta'an. Wa ajalluha, berkata Syekh Muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Wa ajalluha indahumus syirk. Yang paling besar, yang paling agung dari dosa-dosa yang mereka kerjakan adalah kesyirikan. Tetapi fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahu. Tetapi menurut mereka juga, jadi itu kesyirikan paling besar, tapi mereka, menurut mereka, bahwa kesyirikan adalah sesuatu yang paling agung, yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan tersebut. Dijadikan itu sesuatu yang paling agung. Jadi, ini sudah, gak ada di antara mereka yang menjadikan zina sebagai ibadah yang paling agung, gak ada. Riba sebagai ibadah yang paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada. Tapi mereka jadikan kesyirikan sebagai ibadah yang paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu, sebagaimana Allah menyebutkan terkait dengan mereka, tentang mereka, annahum qalu, bahwa sungguhnya mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, maksudnya berhala, orang-orang salih itu, illa liuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Wa yaquluna, dan mereka pun berkata, haulai syufa'auna inda Allah, mereka adalah memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Asy-Syaikh hafizahullah taala berkata, i'tarafu, mereka mengaku, annahum, bahwa mereka, ya'budunahum, menyembah berhala. Mereka mengaku menyembah berhala. Haitsu qalu, di mana mereka katakan, ma na'budum, tidaklah kami menyembah mereka. Lakin yaquluna, tapi mereka berkata, ma qasadna bihadil ibadati, kami tidak memaksudkan dengan ibadah ini, illa annahum yuqarribuna ila Allah, melainkan mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi kami menyembah orang-orang saleh berhala ini, maksud kami agar supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. وَيَذُنُّونَ, dan mereka menyangka. وَيَذُنُّونَ, dan mereka menyangka. أَنَّ هَذَا عَمَلٌ طَيِّبٌ, bahwa ini adalah amal yang baik. Lihat. Zina, mereka tahu itu buruk. Riba, mereka tahu itu buruk. Kesyirikan, mereka kira itu amalan baik. Liannahu, masih menurut mereka, karena ini amal ini adalah ta'zimun lillah, mengagungkan Allah ini. Wa ijlalun lillahi, dan memuliakan Allah. Haitsu innahum, di mana mereka orang-orang saleh yang kemudian diwujudkan oleh mereka dalam berhala ini, dalam wujud berhala ini, yuqarribunana ilaihi, mereka ini bisa mendekatkan kami kepada Allah. Jadi ini bukan syirik, bukan. Ini bukannya buruk, ini baik. Li'annana la nasilu ilaihi illa bi'ibadatim. Karena kita ini enggak bisa sampai langsung kepada Allah kecuali dengan menyembah kepada berhala dulu, baru kita bisa sampai kepada Allah. Kecuali melalui mereka ini, orang-orang saleh. Fahum yuqarribuna ila Allah, maka mereka yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Li'annahum salihun, karena mereka ini orang-orang salih. Nah, yang dimaksud mereka yang salih ini siapa? Um ya'nauna al-malaikata, mereka memaksudkan malaikat. Bisa jadi malaikat, menyembah malaikat. Ya wa ya'nauna al-anbiya, anbiya'a, mereka memaksudkan para nabi. Mithlu Isa alaihissalam, seperti Nabi Isa alaihissalam. Bisa orang saleh yang mereka maksudkan para nabi atau malaikat. Yattakhidunahum wasa'ita bainahum wa bainallahi, mereka jadikan orang-orang saleh ini, makhluk yang saleh ini, atau yang mereka maksudkan apakah malaikat atau nabi, sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Liuqarribuhum ilallahi zulfa, agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kita enggak bisa langsung kepada Allah. Makanya kita ya ini melalui orang saleh ini dulu. Berkata syal muallif rahimahullahu taala wa qala taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum muttakhadhu syayatin awliya'a min dunillahi, sesungguhnya mereka menjadikan syaitan sebagai wali-wali mereka, bermakna juga sembahan-sembahan mereka yang selain Allah. Tapi apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Mereka mengira benar. Al-A'raf ayat 30. Asy-Syaikh hafizahullah taala jelaskan, "Kaifa takhudhu syayatina awliya'a min dunillahi?" Bagaimana mereka menjadikan syaitan sebagai sesembahan selain Allah? Padahal wa hum yataqarrabuna bis-salihin, padahal mereka kan enggak nyembah syaitan kan? Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan orang saleh. Bi Isa, dengan Nabi Isa An-Nasara. Wa bi Uzairin, dan dengan Uzair Yahudi. Wa bil malaikati, dengan para malaikat. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan para malaikat. Kenapa Allah sebut mereka menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah, padahal mereka mendekatkan diri kepada Allahnya dengan orang-orang saleh, dengan para nabi, para rasul, dan malaikat? Naam. Asy-Syaikh katakan, ya. Ittakhadhu syayatina, sebenarnya yang mereka jadikan sebagai sembahan mereka adalah syaitan. Lianna ha'ula'i salihin la yardawna bidhalik. Karena orang-orang salih, apakah nabi, malaikat, dan yang lainnya, la yardawna bidhalik, mereka enggak redha akan hal ini. Hal itu, tidak redha akan hal itu. Enggak redha mereka dijadikan sesembahan selain Allah. Walam ya'muruhum bidzalik, dan Pak orang saleh ini enggak pernah memerintahkan hal itu kepada mereka. Lalu siapa yang memerintahkan mereka untuk menjadikan orang saleh itu sebagai sembahan selain Allah? Wa innamal ladzi amarahum bihadza asyayatin. Tak lain tak bukan yang memerintahkan mereka untuk melakukan hal ini adalah syaitan. Yallati amaratuhum biibadati al-masih. Syaitanlah yang memerintahkan mereka untuk menyembah Isa al-Masih. Wa ibadati al-malaikati, dan syaitan pula lah yang memerintahkan mereka menyembah malaikat. Wa Uzairin, dan menyembah Nabi Uzair. Wa ghairihim, dan yang selain dan yang lainnya. Selain mereka ini maksudnya lainnya. Minal anbiya, baik dari kalangan Nabi. Wassalihina, dan orang-orang saleh. Fahum ya'buduna syayatina fil haqiqati. Hakikatnya mereka enggak nyembah orang salih itu. Hakikatnya nyembah siapa? Naam, menyembah syaitan. Haitu ata'uhum fi ibadati haulai, di mana mereka mentaati syaitan dalam peribadatan kepada orang-orang salih itu. Jadi yang menunjukkan, yang memerintahkan, yang mengajak agar menyembah orang-orang saleh itu syaitan, maka hakikatnya yang mereka ikuti, yang mereka sembah bukan orang saleh itu tapi syaitan. Wa yahsabuna annahum muhtaduna, mereka mengira mereka benar, mereka mendapatkan petunjuk. Yahsabuna annahu hadha huwal huda, mereka mengira inilah petunjuk. Wa annahu tariqu khairin wa tariqu salahin, dan sesungguhnya ini adalah jalan kebaikan dan kesalehan. Mesti ingat kita pada pembahasan kita pada penjelasan syarah al-usul as-sittah. Keadaan jadi terbalik. Tauhid diisukan bahwa tauhid itu adalah membenci orang saleh, enggak menghormati orang saleh. Syaitan juga itu yang menyebarkan isu itu. Bagian daripada propaganda dan isu yang disebarkan oleh syaitan. Bahwa kalau orang itu bertauhid, enggak mau menyembah kubur dan seterusnya, disebut benci orang saleh, enggak memuliakan orang saleh. Tapi sebaliknya, kesyirikan disebarkan isu oleh syaitan, kesyirikan itu adalah kecintaan kepada orang saleh, memuliakan orang saleh. Allah. Ikhwatal iman azzakumullah. Ini sangat terkait sekali antara satu risalah dengan risalah yang lain. Maka oleh karena itulah, ya, pembahasan kita pada silsilah syarah wasailnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, kita berusaha untuk terus mengkajinya agar jadi ilmu memiliki ketersambungan dan keterkaitan yang sangat kuat satu dengan yang lain. Naam. Mereka mengira ini baik, ini petunjuk, ini maslahat. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena inilah Allah jalla wa ala berfirman, wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, dan pada hari nanti mereka semuanya dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Begitu juga siapapun dan apapun yang mereka sembah yang selain Allah, fa yaqulu, lalu Allah berfirman, Allah berkata kepada yang disembah yang selain Allah, orang-orang saleh itu, a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Wahai orang-orang saleh yang disembah, apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku ini? Atau mereka yang tersesat dengan sendirinya? Apa jawabnya orang-orang saleh itu di hadapan Allah? Qalu subhanak. Ini malaikat juga termasuk di dalamnya. Mereka berkata, maha suci engkau ya Allah, ma kana yanbaghi lana. Tidak sepantasnya bagi kami. Makana yang bagi lana, tidak sepantasnya bagi kami, an nattakhidha min dunika awliya, kami menjadikan selain engkau sebagai wali kami, sesembahan kami, enggak pantas. Walakin matta'tahum wa aba'ahum, tetapi engkau telah memberikan kepada mereka kesenangan dan bapak-bapak mereka. Hatta nasu dzikra, sehingga mereka melalaikan atau melupakan adzikr, peringatan. Wa kanu qauman bura, mereka adalah kaum yang rugi ya, yang buruk, yang jelek. Kami enggak perintahkan mereka begitu, enggak. Ini surah Al-Furqan ayat 18-17. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'a, dan pada hari di mana kami kumpulkan mereka semua di mahsyar. Bangkitkan, kumpulkan. Thumma yaqulu lil malaikati, kemudian Allah pun bertanya kepada para malaikat. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka menyembah kepada kalian wahai para malaikat? Mereka menyembah kalian wahai para malaikat. Qalu subhanak. Para malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah. Nazzahullah subhanahu wa ta'ala ayyu'bada ghairuhu ma'ahu. Mereka, para malaikat, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sesembahan yang selain Allah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Anta waliyuna min dunihim. Engkaulah ya Allah wali kami, bukan mereka. Bal kanu ya'buduna al-jinna, mereka yang mereka sembah sebenarnya jin, bukan kami, para malaikat. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka berimannya kepada jin, beriman kepada jin, percaya jin, lalu kemudian menyembah jin. Ya tadi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, yang memerintahkan untuk menyembah orang saleh bukan Allah, bukan orang saleh itu, bukan juga nabi, bukan juga malaikat, lalu jin, syaitan. Maka sebenarnya mereka menyembah jin, menyembah syaitan. Ini surat Saba ayat 40-41. Fal malaikatu tabarra'u minhum. Para malaikat melepas diri dari mereka. Wa akhbaru annahum ma amaruhum bihada, dan mereka memberitahukan bahwa mereka enggak memerintahkan hal ini. Wa innamal ladzi amaruhum bihada humus syayatinu minal jinni wal insi. Tak lain tak bukan yang memerintahkan mereka untuk menyembah para malaikat adalah syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia. Fasarat ibadatuhum lisyayatin, maka ibadah mereka sebenarnya adalah kepada syaitan. Alladzina amaruhum, yang memerintahkan mereka untuk menyembah orang saleh, sebenarnya bukan orang saleh tapi syaitan. Fabarra Allahu ibadahu salihin min ay ya'muruhum bidzalik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membebaskan hamba-hambanya yang saleh dari memerintahkan kepada mereka untuk melakukan hal itu. Jadi orang saleh, malaikat, nabi dibebaskan oleh Allah bahwa mereka enggak pernah perintahkan agar manusia menyembah mereka. Wa ma'a hadza yahsabuna annahum muhtadun, sedangkan mereka mengira. Jadi beserta dengan ini mereka mengira bahwa mereka benar mendapat petunjuk. Fadalla ala annahu laysatil ibratu ay yakuna al insanu hasanan niyyati, maka ini menunjukkan bahwa yang menjadi ibrah, yang menjadi sesuatu hal yang dianggap, itu bukanlah manusia dia baik niatnya. Au kauna au kaunahu ma qasada syarra, bahwa dia tidak menginginkan keburukan. Laisal ibratu bihada, bukan ini yang menjadi hitungannya, bukan. Al ibratu bil ittiba'i lirrusuli, yang dihitung adalah mengikuti para utusan. Man sara ala nahjim, dan yang berjalan di atas jalan mereka. Wa husnun niyyati ma'a qabh al-fi'li, niat yang baik dengan buruknya perbuatan, la yanfa', tidak bermanfaat. Falam yakun hadza udran lahum, maka ini tidak menjadi udur bagi mereka. Lianna Allah arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba li-inkari dhalik, karena Allah mengutus utusan, menurunkan kitab untuk mengingkari hal tersebut. Jadi hakikat yang disembah oleh mereka bukan para nabi, para rasul, orang saleh, malaikat, bukan. Tapi yang mereka sembah adalah syaitan. Karena yang memerintahkan untuk menyembah orang saleh adalah syaitan, bukan orang saleh, bukan Allah Rabbul Alamin, bukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in. ikhwatal iman, azzakumullah. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan qiraah kita dan juga syarah dari risalah sittah mawadhi' min as-siyarah di pertemuan kita yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.